السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، kembali kita berkumpul dalam kajian rutin kita pada malam hari ini, malam yang ke-28 dari bulan Rajab tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Maret tahun 2021. Kembali kita berkumpul pada kajian rutin kita yang membahas perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang perang besar yang terjadi pada tahun yang kedua Hijriah, yaitu Perang Badar Al-Kubra, terjadi di bulan Ramadhan. Dan mayoritas para ulama mengatakan bahwa meletusnya perang tersebut pada tanggal 17 di bulan Ramadhan. Dan telah kita sebutkan pula bahwa sebelum meletusnya perang ini dan sebelum kedatangan Dhamdham bin Amr yang diutus oleh Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagang dalam perjalanan pulangnya mereka dari negeri Syam, maka salah seorang dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari bibi beliau Atikah bintu Abdul Muttalib, itu bermimpi seperti yang telah kita terangkan. Mimpi yang intinya mendatangkan keburukan bagi masyarakat Quraisy, bahwa dalam 3 malam mereka akan kedatangan seorang yang akan memberitakan tentang keburukan yang akan mereka hadapi. Yang ketika itu mayoritas masyarakat Quraisy menganggap bahwa itu adalah hoax, atau itu adalah berita yang tidak benar, mereka mendustakan. Bahkan Abu Jahal sempat menuduh Atikah bintu Abdul Muttalib hendak menjadi nabiyah dengan menyebarkan berita tersebut, dan ternyata apa yang dilihat di dalam mimpinya benar terjadi. 3 hari setelahnya datanglah Dhamdham bin Amr memberitakan bahwa kafilah dagang mereka dalam bahaya. Di saat mereka membawa barang dagangan yang demikian banyak, mereka mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hendak mencegat kafilah tersebut dan merampas barang-barang yang mereka bawa dari negeri Syam, sehingga hal itu menyebabkan mereka pun bersiap-siap, terkhusus kaum lelaki, untuk segera keluar memberi bantuan dan memberi perlindungan kepada kafilah dagang tersebut. Lalu kemudian di lain pihak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus berusaha untuk mendengarkan berita tentang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini, maka beliau pun terus mencari berita-berita tentang kepulangan mereka dan keberadaan mereka. Sehingga ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang ain, seorang utusan atau mata-mata untuk mencari berita tentang kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan ini. Hal itu disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Busaisah sebagai ainan, sebagai ain, maksudnya mata-mata. Mata-mata dalam bahasa Arab disebut al-ain. Ya. Sebagaimana mata juga bahasa Arabnya ain. Jamaknya uyun atau ayun. Nah, mata-mata itu juga disebut al-ain, yang akan mengintai, yang akan mencari berita tentang musuh. Ya. Sebagaimana seorang intel juga disebut demikian. Adapun seorang yang tujuannya adalah untuk menginteli, untuk mendapatkan berita-berita tentang keburukan, baik berkaitan tentang aurat kaum muslimin, maka itu disebut jasus. Disebut jasus. Jasus itu teman rahasia yang buruk, yang jahat. Adapun yang baik disebut namus. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin dari melakukan tindakan tajassus, mencari-cari berita kaum muslimin untuk mengorek-ngorek aib dari kaum muslimin. Si fulan demikian, tajassus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahassasu wa la tajassasu. La tahassasu wa la tajassasu. Sebagian para ulama mengatakan tahassus dan tajassus itu maknanya sama, yaitu berusaha mencari berita. Namun sebagian para ulama membedakan, dan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 larangan ini secara terpisah, la tahassasu wa la tajassasu. Kata para ulama, at-tahassus, la tahassasu adalah berusaha menyimak pembicaraan satu kaum. Itu disebut tahassus. Dengar-dengar pembicaraan orang, ini ngomong apa, ini ya, apa yang mereka sedang perbincangkan. Dia tidak dilibatkan, tapi dia berupaya untuk mendengarkan. Itu namanya tahassus. Tajassus al-bahthu anil awrad. Tajassus itu mencari-cari aib orang. Mencari-cari hal-hal yang tersembunyi. Misalnya si fulan diutus, kamu ke ma'had fulan, cari berita tentang ustadz ini atau ustadz itu, cari apa yang kaitannya tentang aibnya, itu kamu catat, nanti kamu laporkan, laporkan pada komandan, laporkan pada pimpinan. Itu tajassus namanya, ya. Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajassasu wa la tahassasu. Intinya jangan kalian menginteli orang, ya, terkecuali apabila ada kemaslahatan. Dalam hal ini pemerintah, penguasa, penguasa demi untuk memelihara kemaslahatan rakyatnya dan demi untuk menjaga kedamaian, ketentraman negerinya, sehingga mereka mengirim utusan-utusan sebagai mata-mata. Mungkin ada di sana musuh-musuh yang hendak membahayakan negeri tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Beliau mengutus Busaisah. Ya, demikian disebutkan Busaisah. Yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim. Yang masyhur yang disebutkan dalam kitab-kitab tarikh, kitab sejarah, bahwa beliau ini bernama Basbas. Beliau bernama Basbas, yaitu Basbas bin Amr. Ada pula yang mengatakan beliau bernama Basbas bin Bishr. Dan beliau dari kalangan Ansar Al-Khazraji. Baik, dan mungkin saja Busaisah ini adalah nama lain beliau, wallahu taala a'lam. Yang jelas disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim bahwa yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bernama Busaisah. Yanzuru ma sana'at 'iru Abi Sufyan, untuk memperhatikan gerak-gerik dan apa yang dilakukan oleh kafilah dagangnya Abu Sufyan ini. Diutus. Padahal kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengutus seseorang pun, bisa saja beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Beliau senantiasa mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga bisa saja Allah Azza wa Jalla yang memberitakan secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kafilah dagang Abu Sufyan sedang ini, sedang melakukan ini, sedang berada di daerah ini. Sangat memungkinkan. Namun mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus al-ain, yaitu mata-mata, untuk memperhatikan gerak-gerik kafilah dagang ini? Kata para ulama, ini untuk mengajarkan kepada kita syariat, bahwa termasuk di antara hal yang diperbolehkan dan termasuk di antara hal yang berkaitan dengan siasat peperangan, ya, seseorang diperbolehkan atau satu pasukan mengutus seseorang untuk dijadikan mata-mata. Ini adalah hal yang diperbolehkan dalam syariat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan beliau membuat siasat-siasat dalam pertempuran, mengatur kamu di barisan ini, kamu di barisan itu. Strategi dalam pertempuran ini adalah hal yang diperbolehkan. Padahal kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hendak memberi kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa membawa pedang pun menang, tanpa membawa persiapan pun menang. Namun Allah Azza wa Jalla menghendaki agar kemudian umat ini mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus mereka lakukan, termasuk dalam hal mengatur siasat tempur. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang mata-mata. Faja'a wa ma fil baiti ahadun ghairi wa ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Basbas ini pun atau Busaisah ini pun datang Kata Anas, tidak seorang pun yang ada di rumah pada saat itu, kecuali aku dan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas bin Malik senantiasa menjadi pelayan Rasulullah alaihi salatu wasallam, sehingga beliau selalu berada di rumah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kata Anas bin Malik, tidak ada orang lain kecuali saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bas-bas yang membawa berita ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kata perawi yang meriwayatkan hadis ini, la adri mastathna ba'dha nisa'ihi. Saya tidak mengetahui mengapa Anas bin Malik tidak mengecualikan sebagian istrinya, karena boleh jadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada di situ. Tapi bisa saja yang dimaksud oleh Anas bin Malik karena istri Nabi alaihi salatu wasallam berada di tempat yang lain terpisah, sehingga tidak disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada yang lain. Menunjukkan bahwa pembicaraan ini merupakan pembicaraan rahasia. Jadi boleh ada pembicaraan rahasia, itu diperbolehkan. Membuat majelis sirri itu boleh. Ya. Kan saat-saat ini nyebar istilah majelis sirri. Mungkin dulu orang enggak paham apa itu majelis sirri. Majelis rahasia. Itu diperbolehkan, ya, apalagi yang berkaitan tentang masalah perang. Ya. Khawatir jangan sampai ada yang membocorkan rahasia. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahas ya, tentang kafilah dagangnya Abu Sufyan ini hanya orang-orang tertentu saja. Maka bas-bas pun memberitakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabatnya. Maka Rasulullah pun mulai menyampaikan hal ini kepada mereka. Kata beliau, "Inna lana talibatan. Faman kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana." Sesungguhnya kami hendak mencari sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan apa yang sedang akan beliau lakukan. Beliau hanya mengatakan, kami ada pekerjaan ini. Ada sesuatu yang kita cari. Namun Rasulullah tidak menyebutkan secara jelas di hadapan para sahabat. Khawatir jangan sampai ada yang tidak pandai menyimpan rahasia. Jangan sampai ada yang membocorkan. Karena di kota Madinah pun ada orang-orang munafiqin. Jangan sampai ada orang munafik yang menyusup, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia membocorkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lana talibah." Ada sesuatu yang kita cari. Maka barang siapa di antara kalian yang sudah membawa kendaraannya, maka dia ikut bersama kami. Yang hadir di situ saja. Yang hadir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita ini. Jadi tidak diumumkan secara luas, hanya orang-orang yang hadir ketika itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang telah siap hewan kendaraannya, maka ya kita berangkat. Dia berangkat bersama kami. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, para sahabat mulai memahami bahwa ini ada sesuatu ini. Ya. Dan biasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu, meminta sesuatu, para sahabat itu semangat agar mereka berupaya memenuhi apa yang menjadi permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah meminta untuk berangkat bersama Nabi alaihi salatu wasallam, tapi khusus orang yang telah siap kendaraannya, maka ada sebagian para sahabat yang mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil kendaraan mereka, karena mereka tinggal di bagian daratan tinggi di kota Madinah. Mereka hendak meminta izin untuk pulang mengambil kendaraan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La illa man kana dhahruhu hadira." Tidak, enggak perlu. Yang tidak membawa kendaraan enggak perlu. Ya. Yang berangkat adalah yang telah siap kendaraannya. Karena memang tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar bersama dengan para sahabatnya bukan bertujuan untuk melakukan pertempuran, bukan. Tujuan mereka adalah untuk mengambil barang dagangan yang mereka bawa dari negeri Syam. Itu aja. Jadi bukan untuk perang. Peperangan yang terjadi dalam peristiwa perang Badar adalah perang ala ghairi mi'ad. Bukan sesuatu yang dijanjikan. Bukan sesuatu yang telah ditetapkan. Perjanjian antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menginginkan peperangan ketika itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, yang hadir saja hewan kendaraan dialah yang berangkat bersama kami. Nah, itulah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama dengan para sahabatnya kurang lebih 300 orang, nanti akan kita sebutkan tentang jumlah para sahabat yang mengikuti peristiwa perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan segera. Ya, khawatir jangan sampai yang pulang untuk mengambil kendaraannya mereka terlambat, akhirnya mereka didahului oleh orang-orang musyrikin. Kafilah dagang Abu Sufyan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta segera. Sehingga mereka pun mencapai wilayah Badar mendahului orang-orang musyrik. Mendahului orang-orang musyrik. Lalu kemudian setelah itu kaum musyrikin datang belakangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang tersebut beliau mengatakan la yataqaddamanna ahadun minkum ila syai' hatta akuna ana duna. Jangan ada seorang pun dari kalian yang maju sampai aku yang terlebih dahulu. Maju. Sampai kemudian semakin mendekatlah pasukan kaum muslimin dengan kaum musyrikin, lalu terjadilah apa yang terjadi yang nanti akan kita ceritakan sebagian dari kejadian peristiwa yang ada dalam perang Badar tersebut. Yang menjadi syahid yang ingin kita sebutkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan sebagai mata-mata. Ya, ini faedah yang penting untuk kita ambil bahwa hal ini diperbolehkan. Diperbolehkan bagi sebuah negara, pemerintahannya untuk mempekerjakan orang-orang yang diangkat sebagai uyun, sebagai mata-mata pemerintah. Ya, atau dalam istilah kita sekarang disebut sebagai badan intelijen. Yang mereka ditugaskan untuk mengawasi dan memperhatikan hal-hal yang mencurigakan, yang dikhawatirkan akan merusak sebuah negeri. Jadi ini merupakan tugas pemerintah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bukan tugas satu organisasi atau satu masyarakat tertentu, kelompok masyarakat tertentu. Misalnya ada satu organisasi. Nah, mereka bergerak di bidang tertentu. Lalu kemudian dari organisasi ini diangkat ada sekelompok orang yang mereka diangkat menjadi jawasis. Menjadi tukang tajassus, tukang mata-mata. Ini bukan dari syariat Islam. Itu wewenang pemerintah. Bukan tugasnya kaum muslimin sebagai rakyat. Bukan tugasnya para ustaz. Bukan tugasnya para ulama. Ulama tidak punya mata-mata. Pemerintah punya mata-mata. Ya, ini yang penting untuk difahami. Jangan karena seorang saking kagumnya dia kepada seorang ustaz, akhirnya sami'na wa ta'ana. Apa yang dikatakan oleh ustaz, apa yang dikatakan oleh alim, ya dia ikut aja, diangkat jadi mata-mata pun ikut juga dia. Nah, karena ada yang berpaham seperti ini, salafin juga harus punya mata-mata. Lalu yang di mata-matai bukan hanya yang lain, salafin juga yang di mata-matai. Salafin juga yang diperhatikan. Jadi kalau sudah ketahuan aibnya, kamu jangan macam-macam. Hah? Kalau kamu macam-macam, kami keluarkan lembaran aib-aibmu ini. Hah? Ini bisa dibahas dalam 3 muhadarah atau 4 muhadarah atau bahkan sampai 10 kajian sekedar untuk membeberkan aib si fulan. Allahul musta'an. Ini perbuatan orang-orang yang bodoh. Perbuatannya orang-orang yang nol pentol gitu. Ya. Hati-hati ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sampai ada orang yang hendak dia sendiri bercerita bahwa dia diminta untuk membentuk satu tim mata-mata. Diminta. Dan sempat dikumpulkan. Saya enggak tahu jadi resmi apa enggak. Ya. Intinya resmi atau enggak resmi, atau mungkin dia mengutus orang per orang di daerah-daerah tertentu. Alasannya apa? Ahlul bid'ah juga punya mata-mata. Karena ahlul bid'ah punya mata-mata, kita juga buat mata-mata gitu. Hah? Berarti membantah bid'ah dengan bid'ah dong. Yang berhak punya mata-mata penguasa. Antum la tajassasu. Itu larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah. Kemudian juga faedah yang penting untuk kita pelajari dari apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa strategi dalam pertempuran itu hal yang diperbolehkan. Ya, oleh karena itu dalam setiap pertempuran, dalam setiap peperangan sebagaimana yang nanti akan kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berperang itu bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau meminta pendapat mereka apa yang harus dilakukan. Padahal beliau Rasul. Dan apabila beliau menyampaikan sesuatu, sangat memungkinkan beliau menyampaikan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Namun beliau sama sekali tidak mengatakan pada para sahabatnya, kalian ikut aja. Kalian tidak usah ada yang memberi saran. Saya sudah tahu. Saya sudah dapat wahyu dari Allah. Tidak. Beliau bermusyawarah. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Yang menerangkan tentang hal ini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syawara hina balaghahu iqbalu Abi Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan para sahabatnya, bermusyawarah dengan para sahabatnya ketika telah sampai kepada beliau berita tentang kembalinya Abu Sufyan dari negeri Syam. Beliau memanggil para sahabatnya, orang-orang penting beliau alaihi salatu wassalam. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan sarannya. Akan tetapi Rasulullah berpaling. Maksudnya tidak menerima pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpaling dari apa yang disampaikan oleh Umar. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu memperhatikan saran dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab? Sebab ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kaum Anshar, ada dari kalangan kaum Anshar yang menyampaikan pandangannya, yang menyampaikan sarannya. Itu yang penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Adapun kaum Muhajirin, beliau sudah tahu. Kaum Muhajirin siap. Kapan diperintahkan maka mereka akan berangkat. Abu Bakar As-Siddiq dari kaum Muhajirin, Umar bin Khattab dari kaum Muhajirin. Bukan itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghendaki ada pandangan dari kaum Anshar. Beliau ingin melihat bagaimana pandangan kaum Anshar, Ahlul Madinah. Itu yang ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah ini Salah seorang pemimpin dari kalangan Ansar. Kata Sa'd bin Ubadah, "Iyana turidu ya Rasulullah. Apakah engkau memaksudkan kami? Wahai Rasulullah, kami kaum Ansar. Apakah engkau menunggu kami yang akan menyampaikan saran dan pendapat kami mengenai kafilah dagangnya Abu Sufyan? Apa yang harus menjadi sikap kami terhadap mereka?" Kata Sa'd bin Ubadah, "Walladhi nafsi biyadih, law amartana an nukhidaha al-bahra la akhadnaha, wa law amartana an nadriba akbadaha ila barkil ghimadi la fa'alna." Kata Sa'd bin Ubadah, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya engkau memerintahkan kami untuk berangkat dengan kendaraan-kendaraan kami yang menyebabkan kami harus mengarungi lautan, kami akan melakukannya wahai Rasulullah. Kalau seandainya engkau memerintahkan kami untuk berangkat dengan kendaraan-kendaraan kami untuk melalui satu perjalanan yang sulit menuju kepada Barkul Ghimad, kami akan melakukannya wahai Rasulullah." Barkul Ghimad adalah satu wilayah yang lebih jauh dari kota Mekah, ya, di arah menuju ke arah pantai. Kata Sa'd bin Ubadah, "Kalau seandainya engkau perintahkan kami untuk kami harus melakukan perjalanan yang jauh sampai ke Barkul Ghimad dengan kendaraan kami, kami akan melakukannya." Menunjukkan semangat kaum Ansar dan kesiapan mereka apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat. Fanada ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil kaum muslimin untuk berangkat. Fantalaqu hatta nazalu badran wa waradat alaihim rawaya quraish wa fihim gulamun aswadu li bani al-hajjaj fa akhadhu. Sampai kemudian ketika mereka berangkat, mereka terlebih dahulu sampai ke wilayah Badar sebelum datangnya kaum musyrikin. Ya. Nah, ketika mereka tiba itu ada orang-orang yang merupakan utusan kaum Quraisy yang ada di Badar yang bertujuan untuk mencari mata air di wilayah Badar. Karena dalam peperangan termasuk yang terpenting adalah persiapan logistiknya, dalam hal ini airnya. Nah, di Badar itu kan ada sumur-sumur. Nah, itulah yang menjadi rebutan. Tentu siapa yang lebih dahulu datang ke Badar, maka mereka mendapatkan sebuah tempat yang strategis. Sumur-sumur mereka kuasai. Mata air mereka kuasai. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka mendatangi Badar, mereka sudah mendapati ada orang-orang, beberapa orang yang mereka itu menjadi utusan kaum Quraisy untuk mencari titik-titik sumber air yang ada di Badar. Akhirnya mereka menemukan ada seorang budak milik mereka dari Banul Hajjaj, miliknya orang-orang Quraisy yang juga ditugaskan untuk mencari mata air. Maka mereka pun menangkapnya, ditangkap oleh para sahabat, lalu diinterogasi oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada budak ini, "Di mana Abu Sufyan dan kafilahnya?" Nah, kata budak ini, "Saya enggak tahu apa-apa tentang Abu Sufyan. Yang saya tahu tentang Abu Jahal, tentang Utbah, tentang Syaibah, tentang Umayyah bin Khalaf, tapi tentang Abu Sufyan saya enggak tahu." Kata budak ini. Nah, selesai budak ini ngomong seperti itu, akhirnya para sahabat memukulnya, dipukul. Ya. Akhirnya terpaksa budak ini mengaku, "Iya, saya tahu, saya akan beritakan padamu tentang Abu Sufyan." Sampai para sahabat berhenti memukulnya. Setelah mereka berhenti memukulnya, mereka tanya lagi, "Gimana? Sudah ada berita tentang Abu Sufyan?" Kata budak ini, "Saya enggak tahu tentang Abu Sufyan." Dipukul lagi oleh para sahabat. Ya. Kata orang ini, "Yang saya tahu, kalau kamu bertanya tentang Abu Jahal, saya tahu. Tentang Utbah, saya tahu. Jadi nampaknya orang-orang ini yang ditugaskan untuk mencari mata air itu datangnya dari Mekah, bukan bahkan dari rombongan Abu Sufyan. Rombongan Abu Sufyan kan datang dari Syam. Nah, ini yang datang ini yang diinterogasi oleh para sahabat ini, orang yang datang dari utusan Mekah, dari utusan kaum Quraisy dari Mekah. Sehingga dia tidak mengerti tentang Abu Sufyan. Nah, ketika dia mengatakan saya enggak ngerti tentang Abu Sufyan, dipukul oleh para sahabat. Supaya ngaku. Agar dia mengatakan, "Ya, saya tahu." Setelah dipukul, budak ini mengatakan, "Oh iya, saya beritakan kepada kalian." Setelah selesai dipukul, ya tetap saya dia mengatakan, "Saya enggak tahu apa-apa tentang Abu Sufyan." Para sahabat mukul lagi. Memukul budak ini. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengerjakan sholat. Rasulullah sholat. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan sholat, lalu beliau mendengar tentang perbuatan para sahabat yang menginterogasi budak ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau selesai sholat, kata beliau, "Walladhi nafsi biyadihi la tadribu idza sadaqakum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian pukul dia ketika dia berkata jujur kepada kalian. Kan dia sudah mengatakan saya enggak ngerti apa-apa tentang Abu Sufyan. Loh kok kalian pukul? Wa tatrukuhu idza kadzabakum. Tapi kalau dia dusta kepada kalian, lalu kalian meninggalkan, kalian tidak mukulnya. Setelah dia mengatakan, "Oh ya, saya beritakan tentang Abu Sufyan." Padahal dia enggak ngerti apa-apa tentang Abu Sufyan. Nah, maka dalam peristiwa itulah setelah mereka tiba di Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk tempat-tempat yang ada di Badar. Beliau menunjuk, ini tempat matinya si fulan. Beliau letakkan tangannya di tanah yang beliau tunjuk itu. Kata beliau, ini tempat matinya si fulan. Yang ini matinya si Alan, yang ini matinya si fulan. Ditunjuk di mana tempat matinya orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fama mata ahaduhum an mawdhi'i yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka yang disebutkan nama-namanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak meleset dari tempat yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau alaihi salatu wasallam. Min dalail nubuwwah, ini termasuk di antara tanda kenabian beliau. Belum terjadi beliau sudah mengatakan ini tempat matinya si fulan, ini tempat matinya si fulan, ditunjuk. Dan benar apa yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kematian si fulan. La ilaha illallah. Kemudian kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam peristiwa perang Badar itu, mereka minim kendaraan, ya. Salah satu alasannya bahwa memang kondisi para sahabat ketika itu pun kurang. Termasuk di antara salah satu sebabnya karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk berangkat yang kendaraannya telah siap. Yang kendaraannya telah siap ketika itu. Akhirnya yang tidak punya kendaraan numpang di sahabat yang memiliki kendaraan. Kadang-kadang satu kendaraan dua orang sampai tiga orang. Ya. Itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Ahmad, kata beliau, "Kunna yawma Badrin kullu thalathatin 'ala ba'ir." Kami dalam peristiwa perang Badar tiga orang untuk satu ekor unta. Jadi satu ekor unta tiga orang naik di atasnya. Kana Abu Lubabah wa Ali bin Abi Thalib zamilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib itu bersama Rasulullah dalam satu ekor unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan. Kedua para sahabatnya Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Sampai kemudian keduanya Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah mengatakan, "Nahnu namshi anka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kami jalan aja, kamu aja yang sendirian di atas unta. Kami jalan aja ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma antuma bi aqwa minni, tidaklah kalian berdua itu lebih kuat dariku. Wala ana bi aghna anil ajri minkuma, dan tidak pula aku ya lebih butuh untuk mendapatkan pahala dari kalian berdua. Artinya ya sudah, kita berangkat bareng. Nah, dan ini menunjukkan sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena beliau pemimpin maka beliau enggak mau ada yang membonceng di belakang beliau. Sudah, kamu turun. Nah, tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, rendah hati. Beliau bersama dengan para sahabatnya ya, di atas satu kendaraan. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud At-Tayalisi juga meriwayatkan, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Ma kana fina farisun yawma Badr ghairal Miqdad." Dalam peristiwa perang Badar, tidak ada yang menjadi penunggang kuda kecuali Al-Miqdad. Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Yang lain bawa unta. Padahal orang penunggang kuda dalam pertempuran itu sangat diandalkan. Dari kalangan para sahabat cuma satu yang menjadi penunggang kuda ketika itu. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa na'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku melihat bagaimana kami dalam peristiwa perang Badar itu di malam hari, kami dalam kondisi tidur sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berteduh di bawah pohon dalam keadaan beliau terus mengerjakan salat sambil beliau menangis hingga pagi hari. Para sahabat dalam keadaan mereka tertidur lelap. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedekatan Rasulullah, ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya beliau mengatakan, "Oh, saya Rasul pasti menang." Enggak. Ada rasa takut pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau terus bertadarru ila Allah, bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin pada saat itu. Hingga di malam hari beliau sibuk dengan ibadah, menegakkan salat sambil beliau menangis memikirkan kondisi kaum muslimin, karena kaum muslim dalam keadaan tidak bersiap untuk berperang ya ketika itu, dan jumlah mereka lebih sedikit. Meskipun pada awalnya mereka merasa bahwa mereka mampu untuk mencegat kafilah dagang yang jumlahnya sedikit, ternyata yang datang adalah para petinggi-petinggi Quraisy dari Makkah membawa pasukan perang. Maka ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisinya kaum muslimin dibanding kekuatan orang-orang kafir ketika itu 1:3. 3 kali lipat kekuatan orang-orang kafir. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, kata Ka'ab bin Malik, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk." Aku tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Kecuali perang Tabuk. Beliau termasuk yang mendapatkan hukuman, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Ghaira anni takhallaftu an ghazwati Badar. Hanya saja aku juga termasuk yang tidak mengikuti perang Badar. Beda perang Tabuk, orang yang tidak ikut perang Tabuk dalam keadaan dia tidak memiliki uzur, dia dicela, oleh karena itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam peristiwa perang Badar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengilzam, tidak mengharuskan. Siapa yang ingin ikut silakan. Yang sudah siap kendaraannya, silakan dia berangkat. Jadi tidak ada ilzam ketika itu. Beda dengan perang Tabuk, istinfar 'am. Perintah untuk seluruhnya keluar dari kaum lelaki yang tidak memiliki udzur. Jadi ini bedanya. Jadi kata Ka'ab bin Malik, "Saya tidak mengikuti perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anha." dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur dan tidak memarahi orang yang tidak mengikuti perang Badar, karena waktu itu sifatnya pilihan. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu 'ira Quraisy. Sebab ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, tujuan beliau adalah untuk mencegat kafilah dagangnya Quraisy. Hatta jama'a Allahu bainahum wa bain aduwwihim 'ala ghairi mi'ad, hingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara kaum muslimin dengan musuh mereka dari kaum Quraisy, ala ghairi mi'ad, dalam keadaan tidak ada kesepakatan untuk melakukan pertempuran. Jadi memang itu sebuah pertempuran yang pada asalnya tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Juga disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, ya, diterangkan oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu bahwa ketika itu dalam peristiwa perang Badar, lam yadhunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa harban wala qitalan, mereka tidak menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui peperangan dan pertempuran dalam peristiwa perang Badar tersebut. Ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, masih berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dalam peristiwa perang Badar al-Kubra. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.